Salahkah diriku bila kini ada yang lain mengisi hati? Salahkah aku bila kini ada asmara lain di hati? Bila kini, wow.